Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang tidak kalah membahayakannya terhadap salafiyun dan dakwah salafiyah adalah mereka-mereka yang dikenal dengan sebutan mumayyi'un atau ahlut tamyi'. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melembekkan dan melunakkan, mencairkan, mencampur adukan antara prinsip-prinsip dalam manhaj salaf dengan prinsip-prinsip atau manhaj mukhalifin, orang-orang yang menyimpang. Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala pernah ditanya tentang istilah mumayyi'un dan ahlut tamyi'. Beliau hafizahullah ta'ala menjawab bahwa mereka adalah unasun ya'tuna ala usulil Islam thumma yumayyi'unaha. Orang-orang yang berpegang kepada prinsip Islam tetapi kemudian mereka melembekkannya, mereka mencairkannya, mereka cenderung tidak kokoh dalam memeganginya. Inilah ahlut tamyi', inilah mumayyi'un. Dan proyek terbesar mereka saat ini dalam menghambat dakwah salafiyah atau menghancurkan manhaj salaf adalah menghapus kaidah al-jarh wa ta'dil, atau bahasa bebasnya menghapuskan prinsip tahdzir. Mereka mengatakan bahwa al-jarh wa ta'dil adalah masalah ijtihadiyah. Salah satu dari kalangan mereka yang mengatakan hal ini adalah Abdul Malik Ar-Ramadhani. Mengatakan bahwa al-jarh wa ta'dil min masail ijtihadiyah, termasuk dari persoalan ijtihadiyah, sehingga siapapun tidak boleh menekan, memaksa pihak manapun untuk mengikuti Syekh Fulani dan Alim Fulani. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus tahu bahwa proyek terbesar mereka saat ini adalah ingin menghapus al-jarh wa ta'dil. Mereka mengatakan bahwa jarh wa ta'dil termasuk dari masalah ijtihadiyah. Jadi tidak bisa seseorang mengilzam, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya Syekh Fulani, untuk mengikuti kalamnya Syekh Fulani, untuk mengikuti tahdirnya Syekh Fulan. Karena itu masalah ijtihadiyah. Padahal masalah al-jarh wa ta'dil bukanlah masalah ijtihadiyah. Al-jarh wa ta'dil min bab al-akhbar. Min bab al-akhbar. Dan qubul akhbar al-thiqat wajib. Termasuk bab akhbar. Bab tentang pengkhabaran. Dan menerima khabar dari thiqat, orang-orang terpercaya, hukumnya adalah wajib. Tidak ada tempat ijtihad di dalamnya. Akhwana fi din rahimakumullah, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala mengingatkan akan bahaya mereka. Kata Syekh, majmu'atun minal madsusina 'alal manhaj as-salafi wal labisina lil manhaj as-salafi zuran rakazu ala qadiyatil jarh wa ta'dil. Ada sekelompok orang yang merupakan penyusup ke dalam manhaj salaf. Mereka berbaju manhaj salaf. Secara mereka mengarahkan perhatiannya kepada persoalan jarh wa ta'dil. Menghilangkan jarh wa ta'dil. Di antara kaidah itu adalah kaidah nusahih wala nujarrih. Kita cukup meluruskan saja tanpa harus menjarah. Kita cukup mengatakan, ya akhi, anta akhta'ta. Engkau telah berbuat kesalahan. Tidak perlu untuk kita katakan kepadanya, anta mubtadi', anta dhalal. Walaupun kesalahannya besar. Jadi cukup meluruskan saja. Jangan menjarah. Ini kaidah selalu diucapkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dan asal muasal kaidah ini adalah dari Adnan Ar'ur. Adnan Ar'ur mengatakan yajuzu takhti'ah wa yahrumu ta'an. Kalau menyalahkan itu boleh. Tapi kalau sudah pada tingkatan mencela itu tidak boleh. Kalau menyalahkan boleh. Kalau ada orang yang berbuat salah, kemudian disalahkan, ya akhi, anta akhta'ta, kamu salah. Itu boleh. Tapi jangan sampai mencelanya. Jadi kalau dikatakan, anta mubtadi, anta dhal, anta mughaffal, anta begini, anta begitu, ini salah, ini mencela. Jadi asal muasal kaidah nusahih wala nujarrih, ini dari kaidahnya Adnan Ar'ur, yajuzu takhti'ah wa yahrumu ta'an. Kalau menyalahkan boleh, tapi kalau mencela tidak boleh. Pada awalnya, ikhwan fillah rahimakumullah, Abdul Malik Ramadhani mengakui bahwa kaidah Adnan Ar'ur itu kaidah yang salah, kaidah yang tidak benar, kaidah yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Pada awalnya menyatakan salah. Tetapi kemudian Abdul Malik Ramadhani membenarkan kaidah nusahih wala nujarrih. Jadi sebenarnya Abdul Malik Ramadhani tidak menentang. Ya. Tetap membenarkan kaidah nusahih wala nujarrih. Tidak ada jarah. Kalau mau meluruskan, iya. Boleh. Kalau jarah tidak. Kalau sampai seseorang itu dikatakan mubtadi', dikatakan dhal, ini tidak boleh. Kalimatnya indah, kalimatnya baik. Seperti bagus, seperti bijak, seperti hikmah. Padahal bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam. Iya, betul. Yang salah kita katakan salah. Tetapi kesalahan itu bertingkat. Ada kesalahan yang menyebabkan seseorang itu ditabdi', bahkan ada kesalahan yang menyebabkan seseorang itu dinyatakan kufur. Iya. Kalau perkara yang salah dikatakan salah, iya. Tapi kalau menolak jarah, ini yang jadi bermasalah. Ini yang batil. Ini yang tidak benar. Kemudian juga kaidah nuridu manhajan wasi'an afyah yasal ummah kulluha. Kami menginginkan manhaj yang luas. Manhaj yang lapang. Yang semua umat bisa masuk ke dalamnya. Ini kaidah biasa diucapkan juga oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Kaidah ini menjatuhkan atau menghapuskan. Menyerang jarh wa ta'dil. Bahkan kalau kaidah ini dipraktekan. Maka akan menyebabkan terjadinya mujalasah dengan siapapun. Bermajlis dengan siapapun. Termasuk dengan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Karena manhaj kita manhaj yang luas. Manhaj yang lapang. Terbuka untuk siapapun. Ya. Kemudian kaidah lainnya adalah nusahih wala nahdim. Kita meluruskan orang yang salah. Tidak perlu menjatuhkan kehormatannya. Tidak perlu dikatakan anta mughaffal, anta menyimpang, cukup anta salah, cukup diluruskan saja. Ini juga kaidah yang biasa diucapkan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi yang ternyata juga berasal dari Adnan Ar'ur, salah satu tokoh Ikhwanul Muflisin. Kaidah-kaidah ini kata Syekh, yakni ma fi taghyirin li munkarin wala bid'atin wala ayyi syai', maksudnya adalah tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran, tidak ada kebid'ahan, tidak ada hal apapun. Wal ummah kulluha fil manhajil wasi wal afyah, umat dianggap sama semuanya, masuk dalam tatanan manhaj yang luas, yang terbuka untuk siapapun. Jadi tidak ada lagi batas antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bidah, salafiyun dengan hizbiyun. Semua kita hidup dalam manhaj yang luas. Jadi tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada jarh wa ta'dil. Hatta rawafid kata Syekh yadkhulun pun, kalau berdasarkan kaidah yang seperti ini, itu akan masuk, dianggap sebagai saudara kita. Ya. Tidak heran kalau kemudian Muhammad Al-Imam juga mengatakan terhadap orang-orang Rafidah, Houthiyun, hum ikhwanuna. Ya. Mereka adalah saudara kami, saudara kita. Rabbuna wahid, wa dinuna wahid, wa nabiyuna wahid. Rabb kita satu, agama kita satu, nabi kita satu. Wah. Ini semua ikhwan fiddin rahimakumullah akibat dari adanya kelembekan dalam manhaj. Ya. Adanya tamayyu' dalam manhaj. Dan penting untuk kita ketahui bahwa Muhammad Al-Imam ini termasuk orang yang begitu mengagungkan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Saat masyayikh sudah berbicara tentang Abul Hasan Al-Ma'ribi, Al-Imam masih memuji. Masih memuji. Memuji Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kaidah-kaidah yang disampaikan, dibikin, dibuat oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi ini juga dipakai, dianut oleh Muhammad Al-Imam. Ya. Qala wa syara'u yakilun at-tuham lil jarhi wa at-ta'dil wa man yaqumu hatta wasala ba'duhum ila an yaqul innal jarha wa at-ta'dil laysa lahu adillatun fil kitabi wala fis sunnah. Kemudian mereka-mereka ini, para penyusup ke dalam manhaj salaf, ya, yang hendak menghancurkan jarh wa ta'dil dengan kaidah-kaidah batilnya, ya, mereka syara'u yakiluna at-tuham lil jarhi wa at-ta'dil. Mereka melemparkan tuduhan-tuduhan kepada jarh wa ta'dil dan kepada orang-orang yang menegakkannya. Hatta wasala ba'duhum, sampai-sampai sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa jarh wa ta'dil itu tidak ada dalilnya, baik dalam Quran dan sunnah. Tahu siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Ali Hasan Al-Halabi. Ta'dil itu tidak ada dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun di dalam as-sunnah. Syekh sampai bertakbir ketika mendengar ini. Allahu Akbar, kata Syekh Rabi. Qultu li hadzal qail kaifa taqulu hadzal kalam? Kata Syekh Rabi, saya bertanya kepada orang yang mengatakan ini, bagaimana kamu katakan seperti ini? Qala khata' lafzi. Ali Hasan Al-Halabi kemudian menjawab, ini kesalahan ucap. Kesalahan lafaz. Ba'dama nasharuhu fi asriqatin, itu setelah dia sebar perkataannya itu di kaset-kaset. Qala hadza khata'un lafzi, dia mengatakan ini kesalahan lafaz. Kata Syekh, hadza khata' jauhari, ini kesalahan yang nampak, kesalahan yang jelas, tidak bisa dikatakan kesalahan lafaz. Al-Qur'an mali'un bil jarh, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali isinya tentang jarh, wa ta'dil, dan juga tentang ta'dil. Ta'nun fi qaumi Fir'aun, dalam Al-Qur'an ada celaan yang ditujukan kepada kaum Fir'aun. Ta'nun fi qaumi Nuh, ada celaan yang ditujukan kepada kaum Nuh. Ta'n fi qaumi Hud, ada celaan yang ditujukan kepada kaum Hud. Wa fi qaumi Salih, terhadap kaum Salih, terhadap Quraisy, terhadap Abu Lahab. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali isinya jarah. Isinya jarah. Lah bagaimana kemudian dikatakan bahwa jarah wa ta'dil tidak ada dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. As-Sunnah mali'ah biljarah dalam Sunnah. Dalam hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW itu juga banyak sekali yang isinya jarah. Wal manhaj salaf mali'un biljarah. Demikian juga prinsip-prinsip salaf, banyak sekali yang isinya jarah. Jarah kepada ahlul ahwa, jarah kepada ahlul bid'ah, jarah kepada mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu, dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Kalau bisa dikatakan tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Qala wa huwa silahun fi wajhi ahli al-bid'ah. Kemudian Syekh Rabi mengatakan jarh wa ta'dil itu adalah merupakan silah, senjata, fi wajhi ahli al-bid'ah, untuk menyerang ahlul bid'ah. Fayuriduna takhtima hadha silah wa tajrid as-salafiyyin min hadha silah alladhi istamada min al-kitabi was sunnah. Sementara mereka mumayyi'un, orang-orang yang menampakkan kelembekan dan kelunakan dalam manhajnya, mereka ingin menghapuskan senjata ini. Mereka ingin agar para salafi tidak memiliki senjata ini. Padahal senjata ini berasal dari Quran dan Sunnah. Haula yufarriquna salafiyina bihadihil qawaid wa bihadihit ta'silat. Kata Syekh, mereka mumayyi'un ahlut tamyi', memecah belah salafiyun dengan kaidah-kaidah yang seperti ini tadi. Nusahih wala nujarrih. Nuridu manhajan wasi'an. Nusahih wala nahdim. Ya. Wa bihadhihi at-tasilat, dan dengan dasar-dasar ini tadi. Qala wa kadzalika. Kemudian kata Syekh, demikian pula bin nisbah qaul la yulzimuni bi qauli Syekh fulan. Demikian juga dengan pernyataan la yulzimuni biqauli Syekh fulan, jangan kamu paksa aku untuk mengikuti kalam Syekh fulan. Ini ya, kalimat berbahaya. Ya, ini kalimat berbahaya. Syekh Rabi mengatakan hadza min akhbasi usulit tamyi'. Ini termasuk prinsip ahlut tamyi' yang paling jelek, yang paling buruk. Kalimat la yulzimuni, jangan kamu paksa aku. Ketika Syekh Rabi, Syekh Ubair sudah mentabdi Syekh Muhammad al-Imam umpamanya, kemudian ada orang yang mengatakan kamu jangan paksa saya untuk mengikuti tabdinya Syekh Ubair, Syekh Rabi. Ini orang berpegang kepada prinsip ahlut tamyi', la yulzimuni. Dari mana kalimat la yulzimuni ini berasal atau keluar? Ya. Asalnya adalah dari penolakan terhadap jarh wa ta'dil. Ya. Ketika seseorang mengatakan bahwa jarh wa ta'dil itu masalah ijtihad, maka artinya jangan kamu paksa saya untuk mengikuti jarahnya seorang alim karena masalah ijtihad. Nah ini. Jadi ada sangkut pautnya. Ya. Antara pernyataan jarh wa ta'dil masalah ijtihad dengan pernyataan jangan paksa saya untuk mengikuti qaulnya Syekh fulan. Sekali lagi Syekh Rabi mengatakan hadza min akhbasi usul ahli tamyi'. Ini merupakan prinsip yang paling buruk dari prinsip ahlut tamyi'. Tujuannya apa ya ikhwan? Li raddil haqq, untuk menolak kebenaran. Tujuannya hanya itu, menolak kebenaran. Dan menolak kaidah al-jarhu wa ta'dil. Ikhwanul fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Prinsip-prinsip yang ada pada ahlut tamyi' mumayyi'un itu sangat berbahaya. membahayakan Islam, membahayakan sunnah, membahayakan manhaj salaf. Mereka ingin memalingkan ahlu sunnah salafiyin dari manhaj yang sahih, manhaj yang lurus, manhaj yang qawi, yang kuat, kepada manhaj yang menyimpang, kepada manhaj yang cenderung tolerans, kepada manhaj yang cenderung terbuka menerima siapa saja. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penting untuk kita mengetahui kejahatan apa saja yang dilakukan oleh ahlu tamyih terhadap manhaj salaf ini. Maka kalau saya simpulkan dari pernyataan, keterangan-keterangan para ulama, di antaranya kejahatan yang pertama adalah isqatu aslit tamayyuz. Kejahatan yang pertama adalah mereka hendak menghilangkan prinsip tamayyuz. Prinsip tamayyuz. Tamayyuz itu artinya memisahkan diri dari kebatilan dan ahlul batil, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, hizbiyun dan seterusnya. Kejahatan pertama dari mereka ahlu tambi adalah ingin menghapuskan prinsip tamayyuz. Padahal ikhwanu fiddin rahimakumullah, dengan prinsip tamayyuz ini salafiyun ahlu sunnah wal jamaah akan terpisahkan dari ahlul ahwa, dari ahlul bid'ah, dari hizbiyun, dari ahlul batil dengan segala macamnya. Akan terpisahkan secara otomatis ketika ada prinsip tamayyuz. Tetapi ketika prinsip ini ditiadakan, maka akan mengakibatkan ahlu sunnah bergaul bersama-sama dengan ahlul batil. Karena itu salah satu yang sering diingatkan oleh Syekh Muqbil, Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala, ya, adalah masalah ini. Syekh rahimahullahu taala selalu menekankan kepada para talabahnya, kepada para murid-muridnya, agar senantiasa memiliki tamayyuz, memisahkan diri dari ahlul ahwa, ahlul bidah, hizbiyun. Kemudian beliau sebutkan, ya, contoh, kalian harus memisahkan diri dari Jumi'iyatul Ihsan, Jumi'iyatul Hikmah, Jumi'iyatul Bir, yayasan-yayasan hizbiyah yang ada di Yaman pada saat itu. Syekh Muqbil rahimahullahu taala juga mengatakan, وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْسِمُ الْمُبْتَدِعَةِ أَمْرَيْنِ. Sungguh aku telah melihat ada dua perkara yang bisa menghancurkan ahlul bid'ah. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah al-jarh wa ta'dil. Adanya jarh wa ta'dil. Dengan adanya jarh wa ta'dil, ahlus sunnah wal jamaah salafiyun menjadi kokoh. Dan sebaliknya ahlul ahwa, ahlul bid'ah, hizbiyun terhina. Karena salafiyun ahlus sunnah tidak ada lagi sikap kompromi terhadap mereka ketika ada al-jarhu wa ta'dil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tamayyuz, kata Syekh. Yang kedua yang dapat menghancurkan ahlul ahwa, ahlul bid'ah adalah tamayyuz. Apa tamayyuz? Al-infisal anhum. Yani memisahkan diri dari mereka. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Khonabuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sangat berbahaya bagi para pemuda salafi ketika mereka sudah tidak punya tamayyuz lagi. Akan mengakibatkan mereka bergaul secara bebas, tanpa batas, tanpa melihat ahlul ahwa dan ahlul bidah atau hizbiyun. Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala mengatakan, haula, kata Syekh, ahlut tamyiz la yarawna anna at-tamyiz bainal haqqi wal batil wat tafriq bain ahli sunnah wal bid'ah maqsadun matlubun syar'an wa haqiqatu manhajihim qa'imun ala istiwa'il mukhtalifin wa i'dharil mukhalifin dunan nadhr ila hajmil mukhalafah wala ila mawadhi'in niza'. Kata Syekh Rabi, mereka ahlut tamyi', orang-orang yang lembek manhajnya ini, mereka tidak menganggap prinsip tamayyuz antara yang hak dengan yang batil, dan memisahkan antara ahlu sunnah dan ahlil bid'ah sebagai tujuan utama yang dituntut oleh syariat. Tidak menganggap seperti itu. Padahal ikhwanuddin rahimakumullah, kita tahu bahwa tujuan utama syariat adalah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuq. Katakanlah, telah datang al-haq. Ketika al-haq datang, maka al-batil akan tersingkir. Ini tujuan utama syariat. Harus benar-benar terpisah antara yang hak dengan yang batil. Harus tamayyuz antara ahlul haq dengan ahlul batil. Ahlu tamyi' mumayyi'un, orang-orang yang lembek manhajnya ini justru tidak menganggap hal itu sebagai prinsip syarak, prinsip syariat yang harus ditegakkan. Mereka tidak menganggap tamayyuz antara yang hak dan yang batil, pemisahan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah sebagai tujuan utama yang dituntut oleh syariat. Kemudian Syekh mengatakan, wa haqiqatu manhajihim, dan hakikat dari manhaj ahlu tamyi', manhaj mumayyi'un, ialah qa'imun ala istiwa'il mukhtalifin. Hakikat atau inti dari manhaj mereka itu ialah memandang sama antara orang-orang yang sedang berselisih. Dianggap sama. Wa i'dhar al-mukhalifin, dan memberikan udzur kepada orang-orang yang menyimpang. Apalagi kalau orang yang menyimpangnya ini pada awalnya dikenal sebagai ahlu sunnah. Oh, dikasih udzur. Walaupun penyimpangannya sudah jelas. Dunan nawar ila hajmil mukhalafah, tanpa melihat seberapa besar penyimpangannya. Yang penting sama. Kalau yang berselisih itu ulama ahlu sunnah, ya kita anggap sama, semuanya baik. Kalau yang menyimpang itu dalam satu masalah adalah alim ahlus sunnah salafi, ya kita kasih udzur. Al-imam melakukan suatu hal yang besar, ya kita harus kasih udzur. Tanpa mau melihat sebesar apa penyimpangannya. Ada penyimpangan-penyimpangan yang memang, atau kesalahan-kesalahan yang memang masih bisa ditolerir. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang sudah sampai pada tingkatan kesalahan akidah, kesalahan keyakinan. Apakah ini masih juga akan ditolerir? Apakah ini juga masih akan diberikan udzur? Jadi hakikat manhaj tamayyur, mumayyi' adalah menganggap sama. Semua yang berselisih itu pada prinsipnya sama. Ahlul Islam. Semuanya ahlul Islam. Berikan udzur kepada orang yang menyimpang. Benar. Tidak mau melihat seberapa besar penyimpangannya. Ini yang jadi masalah. Wala ila mawadhi'in niza, dan juga tidak mau melihat letak-letak perselisihannya di mana. Apakah perselisihan dalam masalah ibadah, fikih, atau perselisihan dalam masalah mana? Dalam masalah akidah. Nah, kalau ahlu tamyi sekali lagi menganggap sama semua itu. Dan ini pada dasarnya ikhwanul fidin rahimakumullah, manhajnya ikhwanul muslimin. Ya enggak? Manhajnya ikhwanul muslimin. Nata'awan fima tafakna alaih, wa na'tadir ba'luna ba'dan fima khtalafna fihi. Kita saling kerjasama dalam perkara yang kita sepakati, dan kita saling memaklumi. Kita saling memaklumi, memberikan udzur dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Ya kan? Sudahlah, kita kasih udzur ini Syekh Muhammad Al-Imam, walaupun dia jatuh pada penyimpangan. Kita kasih udzur. Menganggapnya sebagai seorang alim, sebagai seorang ahlus sunnah, da'i salafi. Beri udzur. Lupakan penyimpangannya. Lihat, dia sebagai seorang da'i salaf, alim, ahlus sunnah. Karya-karyanya, subhanallah, masya Allah. Itu yang harus dilihat. Jangan dilihat penyimpangannya. Kalau penyimpangannya, kasih udzur. Barangkali dia begini, begitu, dan seterusnya. Ini sama aja dengan ta'awun fi mattafaqna alaih. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati. Kita sepakat, kita semua ahlu sunnah. Wa na'tadir ba'dona ba'dun fi makhtalafna fih. Dan kita saling memberikan udzur dalam perkara yang kita berbeda. Ya. Jadi ini sama dengan manhajnya ikhwanul muslimin. Ya. Dengan prinsipnya ini, ikhwanuddin rahimakumullah, ahlut tamyi' bekerja sama secara bebas dalam hal dakwah dengan siapapun. Ya. Bekerja sama secara bebas dengan siapapun, dengan hizbiyun. Apalagi kalau hizbinya itu membawa nama sunnah. Ya. Tidak apa-apa kita bekerja sama dengan Radio Roja. Karena Radio Roja juga mendakwahkan sunnah. Ya. Jangan dilihat perselisihan antara kita dengan mereka. Lihat bahwa mereka itu dakwah kepada sunnah. Mengajak umat kepada sunnah. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna ta'awun ma'a ahlil bid'ai huwa alladhi mayya'a ad-da'wah huwa alladhi ja'ala Afghanistan majzaratal muslimin bisababi annahum kanu khaliqan fa hadha hizbi wa hadha sufi wa hadha ikhwani fala budda min tamayyuzin wa ibti'ad an kulli mubtadi'. Kata Syekhuna Muqbil rahimahullah, sesungguhnya bekerja sama dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, hizbiyun, huwa alladhi mayya'ad da'wah, itulah yang akan membuat lembeknya dakwah, lunaknya dakwah, tidak kokohnya dakwah, tidak kuatnya dakwah. Dan ini pula kata Syekh yang telah menjadikan Afghanistan sebagai tempat pembantaian muslimin. Bisa bagi annahum khalifan. Kenapa? Karena mereka di dalamnya campur baur. Ada yang hizbi, ada yang sufi, ada yang ikhwani. Dan seterusnya. Ya. Tidak ada tamayyuz. Orang-orang Afghanistan itu. Campur baur. Ada hizbi, ada sufi, ada ikhwani. Sehingga membuat mereka lemah. Sampai Syekh mengatakan, mazharat al-muslimin. Tempat pembantaian kaum muslimin. Kenapa? Karena tadi khaliyat. Bergaul bebas. Tidak ada tamayyuz. Oleh karena itu saya minta tamayyuzin. Harus ada tamayyuz. Harus ada pemisahan. Mana sunni, mana hizbi, mana sufi, mana ikhwani. Harus dipisah, jangan dicampur. Kalau dicampur, maka inilah yang akan membuat lemahnya dakwah. Ya. Harus ada tamayyuz, wabti'ad, dan menjauh, kata Syekh, an kulli mubtadi'in, dari setiap mubtadi'. Dari setiap ahlul bidah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlul tamyi'. Ketika mereka berupaya untuk menghapus prinsip tamayyuz, mereka mengatakan bahwa Syekh bin Baz rahimahullah, ya, Syekh bin Baz rahimahullah dalam dakwahnya tidak tamayyuz. Beliau bergaul secara bebas dengan siapapun. Ya. Dan mereka mengatakan inilah manhaj Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Benarkah seperti itu ikhwanul fiddin rahimah yang ditanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala dalam pertanyaan pertama dari kitab Jinayah yaitu Tamayyu' alal manhaj as-salafi. Saya pegang kitabnya. Dari tadi belum baca-baca ini. Soal yang pertama, soal awal dipertanyakan, ya ta'allaqu ba'dul mumayyi'in bil manhaj as-salafi inda munasahat adami mujalasatil ahzabi kal ikhwanil muslimin wat tabligh bi anna hadha al-manhaj huwa al-manhaj samahati Syekh Ibn Baz. Mujalasata kulli nas, fahal hadha huwa manhaju samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah. Pertanyaan pertama, sebagian mumayyi'in, orang yang lembek sikapnya terhadap manhaj salafi, ketika dinasehati untuk tidak boleh bermajlis, bergaul dengan hizbi seperti Ikhwanul Muslimin dan Jamaatut Tabligh, mereka beralasan bi anna hadzal manhaj huwa manhaju samahati Syekh bin Baz. Beralasan bahwa manhaj ini adalah manhaj samahati Syekh bin Baz. Inilah manhaj Syekh bin Baz. Ya. Duduk bergaul dengan Ikhwanul Muslimin, dengan jamaah Tabligh, ini manhaj Syekh bin Baz. Mujalasah kulli nas, duduk bergaul dengan setiap orang. Yang ditanyakan, fahal hadza huwa manhaju samahati Syekh bin Baz, apakah memang benar seperti ini manhajnya Syekh bin Baz rahimahullah, yang menampakkan tidak ada tamayuz? Ya. Al-jawabu alhamdulillah rabbil alamin. Sampai selesai. Amma ba'du. Fa innal jawaba ala hadas su'ali yastad'i minna bayanu umurin iddah. Sesungguhnya, kata Syekh, jawaban atas pertanyaan ini menuntut, yastad'i minna, menuntut dari kami untuk menjelaskan beberapa perkara penting. Berikut ini. Al-amrul awal. Perkara yang pertama. Samahatul walid al-imam al-athari Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, imamun jahbadun wa'alimun qawiyun rasikhun fil manhaji rusukhan aziman. Samahatul walid al-imam al-athari Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz adalah imamun jahbadun, seorang imam yang terkemuka dan semua tahu itu. Alimun qawi, seorang alim yang kuat. Rasikhun fil manhaj, kokoh di dalam manhaj. Rusukhan aziman, dengan kekokohan yang luar biasa. Ya, ini Syekh bin Baz. Dan lihat bagaimana Syekh Ubaid dalam menjawab pertanyaan, beliau tidak langsung masuk fokus kepada pertanyaan inti, tapi dipahamkan dulu. Dipahamkan dulu siapa sosok Syekh Abdul Aziz bin Baz, agar paham orang. Ya. Maka yang pertama dikenalkan kepada kita bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala adalah seorang imam yang terkemuka, alim qawi, dengan kekokohan yang luar biasa. Wali rusukhihi fil manhaj, wa rusukhihi fil ilmi asyari wa salabatihi fil haq, fa innahu yahabuhu kullu ahadin, fa innahu yukiruhu ahlus sunnah wa yahabuhu ahlul bidah. Karena kekokohannya di dalam manhaj, dan kekokohannya dalam ilmu syar'i, ya, serta kekuatannya di dalam kebenaran, fa innahu, maka sesungguhnya beliau rahimahullah yahabuhu kullu ahad, setiap orang segan kepadanya, ya, setiap orang segan kepada beliau rahimahullah. Fa innahu yuqiruhu ahlus sunnah, beliau senantiasa dihormati oleh ahlus sunnah, wa yahabuhu ahlul bid'ah, ahlul bid'ah pun segan, tidak berani, ya, mencela secara langsung, mencaci maki secara langsung, dan segan ahlul bidah kepada beliau karena kekokohan manhaj, ya, dan juga kekokohan ilmunya. Ini yang pertama yang harus kita ketahui dari sosok Syekh Abdul Aziz bin Baz. Al-amru tsani, kemudian yang kedua, kata Syekh Ubaid hafizahullah, na'rifu an samahatihi rahimahullah as-sad'a bil haqq, wa annahu la yakhafuhu fillahi lawmata la'im yaqulu al-haq wa yasda' bihi ma'al hikmati wal mau'izati billati hiya ahsan. Kedua, kita mengenal sosok beliau rahimahullahu taala as-sad'a bil haq sebagai orang yang senantiasa menampakkan pembelaan terhadap kebenaran. As-sad'a bil haq, pembelaan terhadap kebenaran. Wa annahu, dan bahwasanya beliau rahimahullahu taala la yakhafu fillahi lawmata la'im, termasuk orang yang tidak takut dicela. Tidak takut dicela oleh orang-orang yang mencela. Yaqulul haq, beliau senantiasa mengucapkan al-haq, mengucapkan kebenaran. Wa yasda bihi, dan membelanya. Ma'al hikmah, disertai dengan hikmah. Mau'idah, ujangan-ujangan yang baik. Billatihiya ahsan. Jadi ini yang kedua yang kita kenal dari sosok Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau seorang yang dikenal as-sad'u bil haq, pembelaannya sangat besar terhadap kebenaran, ya, terhadap kebenaran, sehingga beliau termasuk orang yang tidak pernah mendiamkan kesalahan dan tidak pernah mendiamkan orang yang berbuat salah. Ya, beliau membantah Ali As-Sabuni, penulis kitab Safwatut Tafasir. Ya, ada kitab Safwatut Tafasir Asy'ari. Ya, dibantah oleh Syekh bin Baz, ada kitabnya. Kemudian beliau mengatakan, di sini juga disinggung catatan kaki ada, Syekh bin Baz rahimahullah berkata, walau sakata ahlul haq an bayanihi lastamarral mukhti'un ala akhtaihim. Seandainya ahlul haq itu diam dari menjelaskan penyimpangannya, kesalahannya, lastamarral mukhti'un ala akhtaihim, niscaya orang-orang yang salah itu akan terus berada di atas kesalahannya. Wa qalladahum ghairuhum fi dzalika, dan yang lainnya akan fanatik, akan taklid kepadanya. Dan ini apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala sesuai dengan fakta. Nyatanya memang seperti ini. Khonafuddin rahimakumullah. Ya. Muhammad al-Imam sampai detik ini tidak menyatakan bertaubat dari wasiqah yang dibikinnya, yang dibuatnya. Kenapa? Karena wasiqah yang dia bikin itu justru malah didukung oleh masyayikh Yaman yang lainnya. Didiamkan. Tidak ada seorang pun dari masyayikh Yaman yang menuntut dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mencabut wasiqahnya. Tidak ada. Ya. Kalau didiamkan, berarti akan terus di atas kesesatannya. Kata Syekh bin Baz, kalau seandainya ahlul haq mendiamkan orang yang berbuat salah, maka yang berbuat salah itu akan terus berada di atas kesalahannya. Ditambah lagi, qalladahum ghairuhum, yang lainnya akan taklid kepadanya, akan fanatik, akan ta'assub. Muncul orang-orang yang fanatik, muncul orang-orang yang ta'assub, membela mati-matian. Seperti seseorang yang dikenal dengan sebutan Nuruddin Abu Amr As-Sudda'i, ya. Seorang fanatik muta'assib kepada al-Imam, membantah secara brutal, melakukan kedustaan-kedustaan dalam bantahannya. Alhamdulillah para masyayikh, para ulama sudah menjelaskan. Ya. Dan Nuruddin bukan orang yang dikenal oleh para ulama. Beda dengan Syekh Ali Al-Khudaifi, beda dengan Syekh Hani dan masyayikh yang lain. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-amr tsalits, selanjutnya yang ketiga, kata Syekh Ubaid, man jalasa syaikha rahimahullah mujalasatan mustafidatan wa khabira halahu fa innahu ya'rif anhu zajru ba'd al-mukhalifin bi aswa'ihim wa amama al-mala faqad balagana qawluhu li ba'dihim ya fulan uskut fa innaka fattan. Yang ketiga, siapa yang duduk bermajlis bergaul dengan Syekh rahimahullah dengan pergaulan dalam rentang waktu yang lama, ya, mengenal betul Syekh rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, wa khabira halahu, tahu betul tentang keadaannya, fa innahu ya'rif, maka sungguh dia akan tahu bahwa Syekh rahimahullah senantiasa menyinggung orang-orang yang menyimpang dengan menyebutkan namanya. Dengan menyebutkan namanya. Ini Syekh bin Baz. Bahkan itu dilakukan amamal mala, di depan halayak umum. Tidak sembunyi-sembunyi. Di depan halayak umum. Sampai kata Syekh Ubaid, ada yang menyampaikan kepada kami, ya, sebagian dari kalam Syekh bin Baz, beliau berkata di depan majlis, ya, mengingkari orang-orang yang menyimpang. Beliau mengatakan, ya fulan, uskut. Fa innaka fattan. Wahai fulan, diam. Fa innaka fattan. Karena sesungguhnya engkau fattan, pembawa fitnah. Ini kalimat tahdir dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi, tidak benar kalau kemudian Syekh dikatakan bergaul secara bebas, ya, tidak benar. Setelah kita mengetahui beberapa sisi kepribadian beliau rahimahullahu ta'ala, kokoh dalam manhaj, kokoh dalam ilmu, kemudian membela kebenaran, tidak pernah mendiamkan kebatilan, ya, kemudian beliau juga tidak segan-segan untuk memberikan tahdir, peringatan kepada orang-orang yang menyimpang. Waqala li ba'dhi ahli al-ilmi hadha laysa bisahih, as-sawab kadha. Bahkan Syekh rahimahullah juga berkata kepada sebagian ahlul ilmi, hadha laysa bisahih, ini tidak benar, as-sawab kadha, yang benar begini. Wa bihadha yadhhar lil munsif anna Syekh rahimahullah la yujalisu ha'ula mujalasata mujarradin 'an nushhi biquwwatin wa bisyiddah. Kama annahu wa in kana yujalis ba'dhan nas, lakin at-tamayyuz والظهور السنة والدعوة إليه واضح جلي في سيرته وسياسته رحمه الله. Kemudian kata Syekh Ubaid, dengan ini nampak bagi orang yang munsif, bagi orang yang adil, berpikir jernih, ya, bagi orang yang waras, bahwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala itu tidaklah bermajlis, tidaklah duduk, ya, dengan sembarang orang dalam keadaan tidak menyampaikan nasihat secara tegas. Sekalipun beliau bermajlis duduk, kemudian di hadapannya orang-orang tabligiyun atau orang-orang ikhwaniyun, maka beliau menyampaikan nasihat. Ya. Menyampaikan nasihat. Sebagaimana beliau menampakkan tamayyuz. Wabuhur sunnah, menampakkan sunnah. Mendakwahkan sunnah. Beliau menyampaikan nasihat. Mendakwahkan sunnah. Kemudian menampakkan perbedaan antara beliau dengan mereka. Ketika duduk yang di depannya, katakanlah tabligiyun, beliau tetap duduk sebagai seorang ahlu sunnah. Menyampaikan sunnah. Mendakwahkan sunnah. Tidak kemudian cenderung menjadi seperti tabligiyun. Ya. Kalau di hadapan beliau ada orang-orang dari kalangan ikhwanul muslimin, beliau tetap memberikan nasihat kepada mereka, mendakwahkan sunnah. Beliau tetap menampakkan sebagai seorang salafi, sebagai seorang ahlus sunnah. Memberikan nasihat dengan keras. Ya. Ini Syekh bin Baz. Tidak kemudian cenderung seperti ikhwanul muslimin, karena duduk dengan ikhwanul muslimin. Tidak begitu. Syekh tetap tamayyuz. Dan tetap menampakkan sunnah. Mengajak orang kepada sunnah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau disimpulkan dari jawaban Syekh Ubaid adalah, pertama, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala tidaklah bermajlis dengan sembarang orang, melainkan beliau selalu menyampaikan nasihat, ya, dengan keras, dengan tegas. Yang kedua, sekalipun Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala kebetulan bermajlis dengan orang-orang ikhwanul muslimin atau tabligh seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, maka Syekh tetap menampakkan tamayyuznya, menampakkan perbedaannya, bahwa Syekh bukan bagian dari mereka. Dan Syekh tetap menampakkan sunnah, ya, dan mendakwahkan sunnah, mengajak mereka kepada sunnah. Ini sangat nampak jelas dalam perjalanan kehidupan Syekh rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi tetap ada tamayyuz. Jadi tidak benar kalau ahlu tamyi' mengatakan Syekh bin Baz tidak memiliki prinsip tamayyuz. Tidak benar. Karena kenyataannya Syekh bin Baz tetap menampakkan tamayyuz. Sekalipun harus duduk di hadapan mereka. Karena Syekh seorang mufti. Yang tentu saja semua orang ya dari latar belakang yang berbeda berbondong-bondong ingin sekedar bertemu atau dan lain sebagainya. Tapi Syekh sekali lagi tetap tamayyuz dan menampakkan sunnah. Ya. Tidak seperti mumayyi'un. Ya. Tidak seperti orang-orang yang lembek manhajnya, yang sudah tidak ada tamayyuz. Ketika duduk dengan hizbi, dengan tablighi, jadi tabligh. Ketika duduk dengan ikhwanul muslimin, jadi ikhwanul muslimin. Ketika duduk dengan sururiyun, hizbiyun, menjadi sururiyun. Nah, ini namanya mumayyi'. Ya. La'ab, mutalawin. Nah. Bukti lain yang menunjukkan bagaimana tegasnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala terhadap ahlul ahwa. Ya. Dan bukti bahwa beliau selalu menampakkan tamayyuz dalam dakwahnya adalah pernyataan beliau rahimahullah ta'ala dalam majmu'ul fatawa. Beliau mengatakan, Man a'lana bid'atahu wajaba hajruhu. Lihat, kata Syekh, keras sekali. Man a'lana bid'atahu wajaba hajruhu. Siapa yang menampakkan kebid'ahannya, maka wajib untuk memboikotnya. Wajib untuk memboikotnya, menghajarnya. Wa man a'lana bid'atahu minal ghulu fi ahlil bait, fi Ali wa Fatimah wa ahlil bait, wal ghulu fi sahabah, hadha yuhjar. Kemudian kata Syekh, barang siapa yang menampakkan kebid'ahannya, seperti bersikap ekstrim terhadap Ahlul Bait, berlebihan sikapnya terhadap sahabat Ali, Fatimah dan Ahlul Bait, gulu terhadap sahabat, hadza yuhjar, maka orang yang seperti itu layak untuk dihajar, layak untuk diboikot. Bagaimana sikap tegas dan kerasnya Syekh bin Baz rahimahullah terhadap haula rafidah Syiah, ya. Dan demikian pula sikap tegas yang ditampakkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala terhadap haula rafidah Syiah. Siapa yang membaca karya-karya beliau atau mendengar kaset-kaset beliau, sangat sering sekali beliau menyinggung tentang kesesatan-kesesatan rafidah. Sikap baro'ahnya jelas, tegas. Ya. Bahkan ada satu kitab khusus dikarang tentang orang-orang rafidah, kesesatan mereka. Syekh Muqbil rahimahullah. Ya. Ini di saat beliau masih hidup. Dan sungguh sangat disayangkan. Ketika Syekh rahimahullah ta'ala sudah meninggal dunia. Ya. Muhammad al-Imam malah membuat sesuatu yang menyakiti ahlu sunnah wal jamaah. Menyakiti ahlu sunnah wal jamaah di dunia. Bukan di Yaman saja, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia ahlu sunnah wal jamaah tersakiti dengan wasiqah yang dibuat oleh Muhammad al-Imam. Hal ini diperparah, hal ini sekali lagi diperparah dengan mauqifnya ulama ul Yaman yang cenderung diam. Tidak ada yang meminta al-Imam untuk bertaubat. Padahal masyayikh kibar, masyayikh yang lainnya, justru tegas meminta al-Imam untuk bertaubat. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ يُهْجَرْ وَلَا يُوَالِي وَلَا يُسَلَّمْ عَلَيْهِ. Siapa yang menampakkan kebid'ahannya maka harus dihajar. tidak boleh ditemani, tidak boleh diucapkan salam kepadanya. Wala yastahiqu an yakuna mualliman, dan tidak berhak untuk menjadi seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru. Wala ghairuhu, dan tidak pula berhak untuk menjadi yang lainnya. Fala yu'man janibuhu, karena siapapun yang ada di sampingnya tidak akan aman dari bid'ahnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kejahatan berikutnya dari ahlu tamyi' terhadap manhaj salaf adalah mereka menyepelekan, melecehkan masalah rudud alal mukhalif, masalah bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Mereka meremehkan ini, mereka mengecilkan ini, mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak penting, mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang bukan prinsip. Ya. Membiarkan kemungkaran, mendiamkan orang yang menyimpang dengan alasan demi menjaga maslahat dakwah. Subhanallah, kalimat yang agung, menjaga maslahat dakwah, kalimat yang indah, kalimat yang sejuk, ya, kalimat yang menyejukkan, demi menjaga maslahat dakwah. Jangan saling bantah-membantah. Kita dudukkan dulu permasalahannya. Kita musyawarah, kita bikin majelis. Sementara kesalahan yang terjadi itu kesalahan yang kufriyah, sampai pada tingkatan kekufuran, masih tetap jangan ribut, tenang. Kita harus menjaga dakwah. Bahasanya menyejukkan demi menjaga maslahat dakwah. Kata Syekh Hani bin Buraik hafizahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan menjaga maslahat dakwah itu adalah menjaga usuluha, menjaga usulnya, menjaga prinsip-prinsipnya, agar tidak menyimpang dari jalur yang benar. Ini menjaga dakwah, ini demi maslahat dakwah. Jaga prinsipnya, jaga usul-usulnya, jaga pokok-pokoknya, jangan sampai menyimpang. Yang terjadi kenyataannya dengan kalimat ini bukan demi maslahat dakwah, bukan demi menjaga dakwah, akan tetapi demi menjaga para pelaku dakwah. Walaupun para pelaku dakwah itu jatuh kepada penyimpangan, dibiarkan. Walaupun penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan yang dahsyat, penyimpangan yang besar, sampai pada tingkatan kekufuran, sudah jangan ribut, tenang. Jangan tergesa-gesa. Sementara orang butuh penjelasan, sementara umat butuh penjelasan. Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Tapi dibiarkan, diabaikan. Tenang, jangan ribut. Demi menjaga dakwah. Tidak bagus kelihatannya kalau ada seorang alim membantah alim yang lainnya. Tidak bagus kalau ada seorang syekh membantah syekh yang lainnya. Bagaimana dakwah salaf nanti? Apa kata orang kalau para ulama satu dengan yang lainnya saling berbantah-membantah? Apa kata orang kalau dakwah salafiyah selalu ribut-ribut dan ribut saja? Padahal dulu ya, Imam Asim al-Ahwal pernah berkata kepada Qatadah, "La ara al-ulama yaqa' ba'dhum fi ba'd." Kata Asim al-Ahwal, "Aku tidak ingin melihat ada seorang ulama membantah ulama yang lainnya." Faqala Qatadah, maka Qatadah menjawab, ya ahwal, ala tadri, tidakkah kau tahu, innar rajula idza ibtada'a bid'atan fayanbagilaha an tudhkar hatta tuhdar. Kata Qatadah, wahai ahwal, tidakkah engkau tahu bahwa seseorang apabila melakukan satu kebid'ahan maka harus disebutkan hingga ditahdir. Harus disebutkan hingga ditahdir. Siapapun yang melakukan kesalahan itu tanpa terkecuali tingkatan thalabatul ilm atau tingkatan syekh, alim, ulama yang melakukan kebid'ahan mesti diperingatkan. Jangan dibiarkan. Jangan disepelekan masalahnya hanya karena kalimat demi menjaga dakwah, demi maslahat dakwah. Ya. Akhirnya banyak orang yang ikut sesat, ya. Banyak orang yang ikut menyimpang, banyak orang yang ikut jatuh ke dalam kesalahan. Nas'alullah as-salamah. Akan tetapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang pernah disinggung oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, bahwa memang ada orang belakangan ini yang kecenderungannya tidak suka, ya, kepada yang namanya bantahan, bantah membantah, atau bahasa bebasnya rudud, ya. Beliau, Syekh Ahmad bin Yahya Nazmi rahimahullah, mengatakan, bistiqra'i ahwalin nas wujida anna hunaka aqwamun yantamuna ila manhajis salaf hasba ja'mihim walakinnahum yakrahuna rudud wa yarawna annaha sababun fit tafriq wa nasfid dhagain bainan nas wa basil udwan. Kata Syekh Ahmad bin Yahya Nazmi rahimahullah, dengan seksama dapat dilihat bagaimana keadaan manusia sekarang. Wujida anna hunaka, dengan telaah melihat kondisi manusia sekarang, wujida, didapati, anna hunaka, bahwa di sana memang ada suatu kaum yang tamuna ila manhaj salaf, yang mereka menisbatkan diri kepada manhaj salaf sesuai dengan pengakuannya. Walakinnahum, akan tetapi mereka, yakrahuna rudud, membenci rudud, membenci bantahan-bantahan, ya. Wayarawuna, dan mereka menganggap bahwa bantahan-bantahan itu hanya menyebabkan terjadinya perpecahan. Bantahan-bantahan itu hanya menyebabkan menyebarnya kebencian, ya, dan terciptanya permusuhan. Ini sudah disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Beliau sudah meninggal sekarang. Apa yang beliau sampaikan seperti mengomentari apa yang terjadi sekarang. Ya. Munculnya suatu kaum yang mereka menisbatkan diri kepada manhaj salaf, tetapi yakrahuna rudud, benci, tidak suka kepada apa yang namanya rudud, bantahan. Jangan bantah-membantah, sudah aja dakwah ilallah. Sibukkan dengan ilmu. Jangan disibukkan dengan rudud ulama. Jangan terlalu sering membaca kitab-kitab bantahan para ulama kepada fulan, kepada alan. Ini bahaya. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah kemudian berkata, wahada yadullu ala qillati ta'ammuqi haula. Ini semua, kata Syekh, menunjukkan betapa sedikitnya mereka, atau betapa kurangnya kedalaman ilmu mereka. Ya, betapa kurangnya kedalaman ilmu mereka. Wal haqiqatu anna ar-radd 'ala al-mukhalif yu'tabaru inkaran limunkarin fasya. Padahal hakikatnya membantah orang yang menyimpang itu sama dengan mengingkari kemungkaran yang sudah menyebar. Wa raddan li batilin, dan merupakan bantahan kepada suatu kebatilan. Wa qad qarana Allahu al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bil iman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah menggandengkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan keimanan. Faja'ala al-thalathata sababan li khairi hadihil ummah. Dan Allah pun menjadikan bahwa tiga perkara itu menjadi sebab baiknya umat ini. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua amar ma'ruf. Ya, dan ketiga nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Ingkarul munkar itu sama dengan rudud, sama dengan bantahan. Bantahan kepada kebatilan, bantahan kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian kata Syekh, warudud la takunu illa 'alal akhta. Bantahan-bantahan itu sebenarnya tidaklah ada kecuali ditujukan kepada kesalahan. Ya, adanya bantahan karena ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, maka tidak akan ada bantahan. Fahal yajuzu an nasquta 'alal khata? Fala nunkiruh. Apakah boleh kita diam dari sebuah kesalahan dan tidak mengingkarinya? Al-jawabula, kata Syekh, tentu saja jawabannya adalah tidak. Tidak boleh. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya merubahnya. Ketika muncul satu penyimpangan, maka harus dibantah. Ya. Ada kebatilan, maka harus dibantah. Sungguh sangat aneh kalau ada orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf tidak memahami hal ini dengan pasti dan jelas. Makanya Syekh mengatakan tadi, ini menunjukkan qillatut ta'ammuq haula, sedikitnya kedalaman ilmu mereka. Ya. Oleh karena itu, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tidak heran ketika banyak syubhat terkait masalah ini, masalah rudud. Karena banyak orang yang memang tidak suka kepada yang namanya rudud. Termasuk Muhammad al-Imam sendiri. Orang yang paling tidak suka kepada persoalan rudud. Bahkan sering sekali dalam beberapa majelis ketika dia ditanya tentang fulan, si fulan yang menyimpang, dia mengalihkan pembicaraan. Dia malah balik bertanya, kam hafidta min al-Quran? Berapa juz kamu hafal dari Al-Quran? Ya. Padahal orang itu bertanya tentang bagaimana keadaan si fulan, keadaan si alan. Dialihkan. Muhammad al-Imam paling tidak suka membicarakan orang. Walaupun orang itu jelas-jelas mubtadi. Ya. Hey. Sudah belajar, belajar. Tidak perlu membahas tentang si fulan, si alan. Yeah. Seperti kejadian di awal, tadi kita sudah singgung. Bagaimana dia menimpali pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Banna. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Banna menjelaskan tentang sebagian dari kesesatan Hasan al-Banna, ditimpali oleh Muhammad al-Imam. Kata Muhammad al-Imam, ar-rajul qad afdha ila ma qaddam. Dia sudah mendapatkan balasan dari apa yang telah dikerjakannya. Artinya tidak perlu disinggung-singgung lagi. Sudahlah, jangan membahas tentang Hasan al-Banna. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah kaget. Lalu berkata kepadanya, "Kamu ini orang Ikhwani." Jadi wajar kalau kemudian banyak syubhat seputar masalah rudud. Ya. Di antara subhat terkait dengan masalah ini, mereka ahlu tamyi mengatakan ar-rudud, bantahan itu dapat mengeraskan hati. Ya. Bantahan kepada mukhalif, kepada orang yang menyimpang, itu dapat mengeraskan hati. Padahal ikhwan fiddin rahimakumullah, ditanyakan hal ini kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, La. Kata Syekh, membantah orang yang menyimpang itu tidak membuat hati keras. Justru kata Syekh Al-Fauzan, tarkur rudud huwal ladhi. Justru kata Syekh Al-Fauzan, tidak memberikan bantahan, ya, itulah yang dapat mengeraskan hati. Jadi kalau membantah orang yang menyimpang, itu bukan akan mengeraskan hati. Justru kalau dibiarkan, membiarkan orang yang menyimpang, inilah yang akan membuat hati keras. Li'anna an-nasa ya'ishuna 'alal khata' wa 'alal dhalal, kata Syekh, karena manusia walau bagaimanapun hidup dalam keadaan berbuat kesalahan, ya, atau jatuh kepada kesesatan. Nah, jadi kata Syekh, amma idza buyyinal haqq wa ruddal batil fa hadza ma mimma yalinul qulub bila syak. Jadi kalau menjelaskan kebenaran, membantah kebatilan, ini justru sesuatu yang dapat melunakkan hati. Kita tidak boleh, ya, terkecoh dengan berita dusta, ya, yang menyebarkan bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan itu tidak pernah bicara tentang rudud. Tidak pernah bicara tentang bantahan-bantahan. Itu berita yang dusta. Justru beliau orang yang sangat keras, jelas mauqifnya, jelas sikapnya, ya, tegas. Dan terkait dengan masalah-masalah manhaj, sangat banyak sekali kalam beliau atau bahkan karya-karya beliau. Hafizahullahu ta'ala. Nah, di samping syubhat itu, mereka juga, ahlu tamyi ini, mengatakan bahwa rudud, bantahan itu dapat menyia-nyiakan waktu atau tidak berguna bagi orang awam. Ya. Tidak berguna bagi orang awam. Masa orang yang baru ngaji kok dihadiahi bantahan, ya, kepada si fulan, kepada Allah. Orang yang baru ngaji kok dibacakan kepadanya rudud ulama, nah, terhadap si fulan, terhadap si Allah. Ini syubhat. Ya. Ini syubhat. Dan alhamdulillah para ulama sudah menjawab semua syubhat ini. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan juga memberikan jawaban. Kata beliau, hafizahullah, alladhi yaqulu hadzal kalam, orang yang mengatakan perkataan ini bahwa rudud tidak berguna bagi orang awam, tidak bermanfaat bagi orang awam, rudud akan menyia-nyiakan waktu, ya. Kata Syekh Al-Fauzan, orang yang mengatakan perkataan ini, huwa alladhi dhayy, dialah orang yang sia-sia. Dialah orang yang sia-sia, dialah orang yang tidak berguna. Ya. Amma bayanul haq was-shawab, adapun menjelaskan yang hak, menjelaskan yang benar, ya, jam'un lil ummah, adalah upaya untuk menyatukan umat, alal haq was-shawab, di atas kebenaran dan di atas perkara yang hak. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada juga di antara ahli tamyi' yang mengatakan dalam rangka menolak rudud, ya, kalian ini semua baru belajar, baru menuntut ilmu, enggak usah disibukkan dengan rudud. Kalian harusnya sibuk dengan ilmu. Karena masalah toharoh saja kalian belum menguasainya dengan baik. Baca Al-Quran saja kalian belum lurus, belum bagus. Kok sudah bicara tahdir, bicara jarah, bicara bantahan ini, bantahan itu. Ini syubhat. Ya. Dan dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali diantaranya. Beliau rahimahullah berkata, nasihati an yatafaqqaha fid din fi aqidatihi wa fi sya'air at-ta'abbud bihi wa fi sulukihi wa fi manhajihi alladhi yasiru 'alayhi. Nasihatku, kata Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali, adalah hendaknya setiap orang bertafaqquh dalam din, mempelajari ilmu agama dengan baik dan benar dalam akidahnya, dalam seluruh persoalan yang terkait dengan ibadah, akhlak, demikian juga manhaj. Wa min dzalika di antaranya adalah kutubur rudud. Di antaranya adalah memahami, mempelajari kitab-kitab yang isinya bantahan-bantahan ulama ahlu sunnah terhadap mereka-mereka yang menyimpang. Kutubur rudud, kitab-kitab yang isinya bantahan, di mana para salafus soleh membantah ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Kemudian kata Syekh, wa ma aktsaruha fi kulli makanin wa zaman, dan betapa banyak jumlah ahlul ahwa dan ahlul bid'ah sepanjang zaman. Jumlah mereka itu lebih banyak. Jadi harus ada kesungguhan dari kita untuk bisa membantahnya. Tidak boleh membiarkan mereka. Qala fala yajuzu li ahadin an yatadarra'a bi qillatil fiqhi fi at-taharah aw as-salat yatadarra'a bidzalika liyahruma an-nas min sima'i kutubir rudud wa kitabatiha wal istifadah minha wa qira'atiha. Oleh karena itu kata Syekh, tidak boleh bagi seorang pun dengan alasan masih sedikit ilmu fikih yang dikuasai, baik dalam masalah toharoh, dalam masalah sholat, kemudian menahan diri, tidak membaca buku-buku yang isinya rudud, bantahan ulama. Bahkan menghalang-halangi manusia untuk mendengarkan, membaca kutubur rudud. Wa innama dinu kamil. Sesungguhnya agama itu sempurna, kata Syekh. Fakama yajibu an natafaqqaha fil aqidah wa fi sya'air at-ta'abbud natafaqqaha kadhalik fil manhaj al-'ilmi wa fi sunnah lin'amala biha wa na'tarif 'ala diddiha linajtanibaha wa hiya al-bid'ah. Agama itu sempurna sebagaimana wajib hukumnya bagi kita untuk bertafaqquh fid din, dalam hal akidah, dalam ibadah. Demikian juga wajib bagi kita untuk memahami manhaj salaf, memahami manhaj salaf dengan benar, memahami sunnah, kemudian mengamalkannya, dan memahami apa saja yang bertolak belakang dengan sunnah, untuk kemudian bisa menjauhinya. Ya, kalau kita dituntut untuk belajar toharah, belajar sholat, belajar fikih ibadah yang lainnya, maka kita pun dituntut untuk belajar memahami manhaj salaf, memahami prinsip-prinsip salaf. Salah satu prinsipnya adalah ar-rudud, adalah membantah setiap orang yang menyimpang. Tidak boleh kita remehkan hal ini. Tsumma qala rahimahullah, lalu beliau berkata, fa hadza alladhi yanbaghi an yakun. Ini yang sudah semestinya dilakukan. Ini yang sudah semestinya dilakukan. Fala yajuzu li ahadin an yaqula lin-nas utruku hadhihi ar-rudud wa utruku kadza wa kadza wa 'alaykum bi kadza. Tidak boleh bagi seorang pun mengatakan, tinggalkan bantahan-bantahan ini. Tinggalkan ini, tinggalkan itu. Hendaknya kalian belajar ilmu ini, belajar ilmu itu. Biduni ilmin yaqul, tanpa ilmu berbicara. Tidak boleh bagi seorang untuk berkata, sudah sibukkan belajar ilmu tajwid, belajar ilmu fikih. Adapun rudud, bantahan-bantahan kepada ulama ini enggak usah. Ini nanti, enggak usah. Enggak boleh. Kalau kita menyuruh orang untuk memahami fikih, memahami akidah, maka kita pun harus menyuruh orang untuk memahami manhaj salaf. Mengerti prinsip-prinsip mereka. Karena dengan rudud, dengan adanya bantahan ini, tubayyin akan dapat menjelaskan tariqal khair min tariqis su, jalan yang baik dari jalan yang buruk. Kalau tidak tahu jalan yang buruk, jalan yang jelek, maka akan terjerumus ke dalamnya. Jadi harus tahu, harus mengerti. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, kejahatan ahlut tamyi' atau mumayyi'un berikutnya terhadap manhaj salaf adalah menjauhkan umat dari kibarul ulama dan sekaligus menyelisihi mereka. Ahlul tamyi' mumayyi'un, mereka berupaya menjauhkan umat dari kibarul ulama. Sekali lagi, bahkan menyelisihi mereka. Mereka mengatakan, lasna majburin bittiba'i ahadin minan nas. Kita semua tidak dipaksa untuk mengikuti seseorang. Kita kan tidak dipaksa. Tayyib, Syekh Rabi, Syekh Ubaid sudah mengatakan mubtadi kepada al-imam. Tayyib, kita tidak dipaksa. Kita ini merdeka. Kalau kita mengikuti tabiinnya mereka, berarti kita ini taklid kepada mereka. Bahasa-bahasa taklid diangkat sama mereka. Diangkat. Tujuannya apa? Menjauhkan umat dari ulama al-kibar. Dan menyelisihi mereka. Bahasanya taklid. Kalau kita mengikuti mereka, itu berarti kita taklid kepada mereka. Bahkan berani mengatakan khabar thiqah, kalau kita terima, berarti kita taklid. Menerima khabar thiqah bukan taklid, kata Syekh Rabi. Siapa yang mengatakan bahwa menerima khabar thiqah adalah taklid, berarti dia sudah menyatakan kalau Muhammad SAW adalah orang yang pertama berbuat taklid. Beliau langsung menerima dari Allah SWT sendirian. Tidak ada yang lain. Dan berita yang disampaikan oleh Allah adalah jelas, benar. Jadi bahasa-bahasa itu digunakan untuk tujuan menjauhkan umat dari ulama al-kibar dan menyelisihi mereka. Khana fiddin rahimakumullah, di pertanyaan yang ketiga, langsung loncat ketiga, halaman 28 dari kitab Jinayatut Tamayyu 'ala Manhajis Salafi. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ubaid, di pertanyaan yang ketiga. Qala yataza'am wa yatasaddar ba'du talabatil ilmi fil qadaya an-nazilah fil manahij wa ma'rifatir rijal yukhalifuna kibaral ulama alladhina lahum sabrun fi ma'rifati hadhihi al-qadaya bihujjati annana lasna majburin biittiba'i ahadin minan nas fama tawjihukum fi hadzal amri barakallahu fikum. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Ubaid terkait dengan kejahatan Ahlut Tamyi yang ketiga tadi. Yataza'am wa yatasaddar ba'du talabatil ilmi fil qadaya an-nazilah fil manahij. Sebagian ba'du talabatil ilmi, sebagian para penuntut ilmu, yataza'am, menduga-duga, wa yatasaddar, dan menampilkan diri, fil qadaya an-nazilah fil manahij, dalam menyelesaikan perkara-perkara kontemporer yang berhubungan dengan manhaj, wa ma'rifati halir rijal, dan mengetahui keadaan orang-orang tertentu. Wa yukhalifuna kibarul ulama, lalu mereka menyelisihi kibarul ulama. Alladzina lahum sabrun fi ma'rifati hadhihi al-qadaya, yang telah memiliki telaah, penyelidikan dalam mengetahui perkara-perkara ini. Bihujjatin, alasannya annana lasna majburin biittiba'i ahadin minan nas, bahwa kita tidak dipaksa untuk mengikuti seorang pun dari kalangan manusia. Fama tawjihukum fi hadzal amri barakallahu fikum, apa arahan engkau dalam persoalan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati. Jadi pertanyaannya adalah disebutkan bahwa ada sebagian penuntut ilmu, mereka menduga-duga, mereka menampilkan diri dalam perkara-perkara yang hubungannya, yang ada hubungannya dengan masalah manhaj. Dan masalah menghukumi orang perorangan. Masalah jarah maksudnya. Atau masalah ta'dil. Kemudian mereka menyelisihi kibarul ulama. Padahal kibarul ulama itu punya pengalaman. punya telaah dalam masalah manhaj, dalam masalah menghukumi orang perorangan, apakah min ahli bid'ah ataukah min ahli sunnah. Mereka, sebagian talabatul ilmi ini menyelisihi kibar ulama dengan alasan bahwa kita tidak dipaksa untuk mengikuti ya, pendapat seorang pun dari kalangan manusia. Apa arahan engkau dalam persoalan ini? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, la buddaha hunna min bayani umurin. Di sini harus dijelaskan beberapa perkara. Hatta yakunal jawabu ala hadihil maqulah au ala hadihil maslaki alladhi tadammanahu as-su'al wadihan jaliyan. Sehingga jawaban atas pernyataan ini au ala hadzal maslak atau atas metode ini mencangkup pertanyaan wadihan jaliyan secara jelas dan gamblang, ya, atau metode ini yang mencangkup atau yang tercangkup di dalamnya pertanyaan wadihan jaliyan, jelas dan gamblang. Al-amrul awal, perkara yang pertama, at-tadzkir biqaulihi jalla wa ala. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Pertama, kata Syekh, at-tadzkir memberikan peringatan atau mengingatkan, ya. Mengingatkan dengan firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 83, apabila datang kepada mereka suatu perkara yang menyangkut keamanan atau ketakutan, maka mereka adau bih, ya. Maka mereka membiarkannya. Mereka menyelesaikannya dengan pendapat mereka. Walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka kembalikan hal itu kepada rasul dan kepada ulil amri dari kalangan mereka, tentu saja mereka akan mengetahui istimbat atau penyelesaiannya dari perkara tersebut. Walau la fadlullah 'alaikum wa rahmatuh lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan. Kebanyakan dari kalian akan mengikuti syaitan. Nah. Qala fa hadhihi al-ayatu turabbi al-muslimin 'ala qa'idatin syarifatin yajibu 'alaihim sulukuha hiyal an-nawazil wal mu'dalat wal mushkilat. Kata Syekh Ubaid, ayat ini mendidik kaum muslimin untuk berada di atas sebuah kaidah yang mulia, yang wajib bagi mereka untuk menempuhnya ketika menghadapi persoalan-persoalan yang kontemporer, persoalan-persoalan yang sulit dan persoalan-persoalan yang rumit. Wa tilkumul qaidah, qaidah yang dimaksud adalah raddu mushkilatin nawazil wa adaimil umur allati taj'al al-halim hayran ila man hum ahlun lil kalam fiha wa mu'alajatiha wa hum ta'ifatan minan nas. Kaidah yang dimaksud adalah mengembalikan persoalan yang rumit, segala persoalan yang sulit yang membuat orang berakal menjadi kebingungan, ya. Mengembalikannya kepada ahlun lil kalam, kepada orang-orang yang memang ahli untuk berbicara dan ahli untuk menyelesaikannya. Wahum ta'ifatani minan nas. Sedangkan orang-orang yang ahli untuk berbicara, ahli untuk menyelesaikannya, itu ada dua golongan, ada dua kelompok. At-ta'ifatu al-ula, yang pertama Rasulullah. Pertama adalah Rasulullah. Wal muradu al-an ar-raddu ila sunnatihi. Dan sekarang maknanya mengembalikan kepada sunnahnya. Ya. Jadi sekali lagi kata Syekh, ayat yang tadi dibaca adalah sebuah ayat yang mendidik kaum muslimin untuk senantiasa berada di atas sebuah kaidah yang mulia, yang mereka harus menempuhnya ketika menghadapi berbagai macam problem, berbagai macam kesulitan, berbagai macam perkara-perkara yang rumit. Kaidah yang dimaksud adalah mengembalikan perkara-perkara yang sulit dan rumit itu, ya, yang membuat orang berakal pun menjadi bingung, kepada orang yang ahli untuk berbicara dan ahli untuk menyelesaikan. Siapa mereka? Ada dua. Pertama, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang berarti kepada sunnah. Kembalikan kepada sunnah. Bagaimana menurut sunnah? Ya. Kemudian al-ghaibah tsaniyah yang kedua, ulul amri. Kembalikan kepada ulul amri. Fa inna waliyal amr biman haulahu min ahli syawari min al-ulama wal hubara wa ahli al-hali wal aqdi wal khubrah. Yang kedua, kembalikan kepada ulul amri. Ulul amri yang dimaksud adalah para ulama. Ulul amri yang dimaksud adalah para ulama. Maka perkara yang pertama yang harus diketahui adalah ketika ada persoalan-persoalan yang rumit menyangkut masalah manhaj, ya, menyangkut masalah-masalah lainnya yang besar, itu hendaknya dikembalikan kepada para ulama, dikembalikan kepada sunnah dan dikembalikan kepada para ulama. Ulama ul-kibar, ya. Tidak setiap ulama, tapi kembali kepada ulama al-kibar, ya. Kembali kepada ulama kibar. Dan mengembalikan perkara yang besar, menyangkut persoalan fitnah yang besar, fitnah manhaj, ya, itu dikembalikannya kepada para ulama kibar. Dan itu termasuk manhaj salaf. Termasuk salah satu dari prinsip salaf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Anjari, hafizahullah ta'ala. Bahwa salah satu dari prinsip manhaj salaf adalah mengembalikan persoalan-persoalan yang rumit, ya, persoalan-persoalan yang besar kepada kibarul ulama. Nah. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua. Fi qawlihi lasna majburin bittiba'i fulan aw kama qala. Alasan mereka, sebagian para thullabatul ilm yang disebutkan dalam pertanyaan, ketika menyelisihi kibar ulama, ya, bahwa kami tidaklah dipaksa untuk mengikuti fulan, ya, untuk mengikuti fulan, maka sebagai jawabannya kata Syekh, nahnu naqul anta lasta mujbiran bittiba'i fulan. Na'am. Kata Syekh, engkau tidak dipaksa untuk mengikuti si fulan, mengikuti pendapatnya si fulan, mengikuti qaulnya si fulan, memang benar. Lakin qauluka hadza mujmal, akan tetapi omonganmu ini, omongan yang mujmal, omongan yang umum. Belum jelas arahnya kemana. Ya. Dan orang-orang yang masybuhin, mumayyi'un, ya, selalu menyampaikan kata-kata yang bersayap, multi tafsir. Ya. Menyampaikan kata-kata yang sifatnya umum. Ketika ditanya, dalam fitnah ini Anda bersama siapa? Jawabannya, nahnu ma'al ulama. Kami bersama dengan ulama. Ya. Ditanya, antum bersama siapa dalam persoalan Muhammad al-Imam? Nahnu ma'al Syekh Rabi. Ya. Ketika dimintai, mana keterangan Syekh Rabi tentang fitnah al-Imam ini? Disampaikan fatwa-fatwa Syekh Rabi yang sifatnya umum. Dalam persoalan yang umum. Diangkat kembali bagaimana pujian Syekh Rabi kepada Syekh Muhammad Al-Wusabi. Ya. Salah satu Syekh yang justru ikut mendukung Al-Imam. Hai. Jawaban-jawaban ma'al ulama. Itu masih jawaban yang umum sifatnya. Ulama mana? Ma'al kibar. Siapa? Ya. Kibar yang mana? Kalimat ini juga sama. Kita tidak dipaksa untuk mengikuti qaul si fulan, qaul alan. Kata Syekh, kamu tidak dipaksa untuk mengikuti qaul fulan, itu memang benar. Lakin qaulaka hadza mujma, tetapi omonganmu ini omongan yang umum. Fa innahu yahtamilu al-khata' was-shawab. Kalimat itu kalimat yang mengandung benar dan salah. Wa yahtamilu al-haq wal batil, mengandung al-haq dan juga sekaligus mengandung kebatilan. Wa kana jadiran bika an tafsaha. Yang semestinya kamu lakukan adalah an tafsah, merinci. Ya. Fa innal ibrata laysat biqawli fulan aw 'allan lidzatihi, bal al-ibratu bid-dalil. Karena sesungguhnya yang menjadi patokan bukanlah qaul si fulan, bukan pula qaul si alan secara zatnya, akan tetapi yang menjadi patokan adalah dalil. Fahina ma yatanaza'an nas fi amrin minal umur fa innahu yajibu raddu ma tanaza'u fihi ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jadi patokan itu adalah dalil, sehingga ketika yatanaza'an nas, manusia berselisih dalam satu perkara, fa innahu yajibu, wajib untuk mengembalikan apa yang diperselisihkannya itu kepada Allah dan kepada rasulnya. Ya. Bisa jadi banyak orang yang tertipu dengan kalimat ini, lasna majburin bittiba'i fulan, kita tidak dipaksa untuk mengikuti si fulan. Banyak yang tertipu. Ya, karena kalimatnya seperti benar. Ya. Kalimatnya seperti benar. Padahal yang dimaukan oleh ahlu tamyi' dari kalimat tersebut adalah kebatilan. Apa yang dimaukan oleh mereka? Kita tidak perlu, tidak dipaksa mengikuti kalam kibarul ulama. Itu yang dimaukan oleh mereka. Qala kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatil rasul serta ulil amri minkum, ulul amri dari kalangan kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada rasul apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala ahlul ilmi ar-raddu ila Allah huwa ar-raddu ila kitabihi. Kata ahlul ilmi, mengembalikan kepada Allah berarti mengembalikan kepada kitabnya. Waraddu ila rasulihi, dan mengembalikan kepada rasulnya, huwaraddu ilaihi fi hayatihi waraddu ila sunnatihi ba'da mamatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mengembalikan kepada rasulnya ialah mengembalikan kepadanya di saat beliau masih hidup, dan mengembalikan kepada sunnahnya setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa qauluka hadza, kata Syekh, maka ucapanmu ini, kita tidak dipaksa untuk mengikuti si fulan, ucapanmu ini fi ghayatil fasad wal butlan, adalah ucapan yang rusak dan batil. Muminhu ahadun illa annaka turidu an tarbutan nas bika au biman huwa ala syakilatika minal mutasaddirina lil ilmi wal mutasaddirina fi maidanid da'wah. Ucapanmu ini adalah ucapan yang batil dan rusak. Ya. La yafhamu minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang dapat memahami dari ucapan tersebut, melainkan bahwa kamu sebenarnya ingin, ya, mengikat manusia dengan dirimu, supaya manusia itu mengikutimu. Ya. Supaya manusia itu mengikutimu. Dan mengikuti orang-orang yang semisalmu, minal mutasabdirina lil ilmi, dari orang-orang yang sok tampil dalam ilmu dan sok tampil dalam medan dakwah. Ini memang yang dipahami dari kalimat itu. Ketika seseorang mengatakan, kita tidak dipaksa untuk mengikuti si fulan, itu maknanya dia ingin agar orang-orang yang ada di sekitarnya mengikuti dia. Ya, dan mengikuti orang-orang yang semisalnya. Jadi sangat berbahaya kalimat itu. Mengandung kebenaran dan juga mengandung kebatilan. Nah, kala wa kana alwajibu alayka an tarbuta an-nas bi a'immatil huda wal ulama al-ma'rufin. Yang wajib bagimu, kata Syekh, adalah engkau mengikat manusia, ya, mengikat manusia bi a'immatil huda, dengan para ulama, ya, dengan para ulama al-ma'rufin, para ulama yang dikenal lurus akidahnya, wal manhaj as-sadid as-salim, kokoh manhajnya, selamat manhajnya, ya, wal ma'rufin kadzalika birrusukh fil ilmi wan nushh lil ummah, dan juga dikenal sebagai orang yang kuat dalam ilmu dan senantiasa gemar memberi nasihat kepada. Nah, ini yang harus dilakukan ketika terjadi fitnah, ya, fitnah-fitnah yang besar. Wajib bagi kita mengajak umat untuk kembali kepada ulama al-kibar, mengikuti bimbingan mereka. Ya, karena kasih sayang mereka itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa kasih sayang para ulama kibar kepada kita. Sebagaimana dinyatakan di sini oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ada di catatan kaki. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, para ulama arham itu lebih menyayangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kasih sayang mereka kepada ayah-ayahnya dan kepada ibu-ibunya. Ya. Jadi kasih sayang mereka terhadap kita sebagai umat Muhammad itu jauh lebih besar daripada kasih sayang yang mereka terhadap orang tua-orang tuanya sendiri. Ya. Jadi hendaknya kita mengembalikan segala persoalan kepada para ulama. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Untuk istirahat dulu barangkali. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Thank you.